Engkau kafirin kok di omong-omong, kok tak dudui kafirku ya apa. Tapi saya ini menyerupai ngisik. Jadi ayo didaftar kira-kira sing gak oleh. Sing kira-kira gainani wong kafir apa re? HP. Ayo kelompok nongin saya. HP mu kelompok nongin tak ide-ide tak bantinya ya. Apa meneng? Kon bani maju tak kayak gini, gini-gini. Ayo maju. Ayo dipraktek no. Ayo, ini hukum ini harus kita jalankan. Ini kan ono wong Jawa zaman abad ojo pahit gak ini nih. Iki lak dari Eropa berarti gaya wong kafir. Copot. Copot. Zaman NU berdiri Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng mengharamkan Nahdiyin pakai celana karena dianggap menyamai penjajah. Jadi urusannya karena anti penjajah. Wes, kalau itu diterapkan saiki, iki gaenane wong kafir. Copot. Tahu nok nang nabi gawe negara. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud sampai Muhammad gawe negara, gawe republik. Enggak. Lah nek kon saiki ora ndek republik, ayo dibuatno republike utawa kon metu aku ka Indonesia. Iki kan boten. Ini bikinan orang kafir, kalau itu disebut kafir. Kafir itu ayo wis cukup. Kok teman kok copot temenan kok tambah. Repot kok aku. Oke ya, jadi ngerti prinsipnya ya. Jangan marah kalau ada ajaran seperti itu. Nek perlu, nek kon ketemu wonge ustadz kon takon. Nek ngoten kula nyuwun daftare Pak Ustaz napa mawon sing gaenane wong kafir. Sing kula mboten kira gawe. Terus dia nulis. Lah niku pulpene gaen sinten niku? Kertas, gaenane sinten niku kertas. Kalau itu disebut kafir. Nah, kafir nanti Pak Muzamil tolong nanti dalam ceramah utama nanti disebutkan, tapi prinsipnya adalah kafir itu ada objeknya. Kafir itu ingkar, coba ya. Menutupi. Jadi petani itu disebut kafir karena dia menutupi tanah dengan tanaman. Kemudian kata kafir dipinjam untuk teologi atau akidah atau keyakinan. Orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Tuhan. Maka disebut kafir. Maka yang dikafiri siapa? Tuhan. Jadi harus jelas kafir kepada Tuhan. Tidak bisa kafir tok, sik kafir nang sapa? Tadi malam Pak Muzamil mengatakan, sekarang saya tanya, sholat subuh itu wajib apa tidak? Begitu pertanyaan beliau tadi. Aku takon, sholat subuh wajib apa tidak? Saiki. Lu aku ngomong saiki yo. Eh? Kan gitu tadi malam. Betul, betul. Sekarang wajib enggak sholat subuh? Zuhur. Maghrib. Idul Fitri. Poso. Lho, gak kabeh lho saiki. Isa aja ada waktu kok engko ya. Jadi wajib itu kan ada ruangnya, ada waktunya. Harus tepat baru dia bernama wajib. Kafir yo gitu, kafir nang sapa? Aku nang racun kafir aku. Emoh aku karo racun, gitu kan. Saya dilokno wong, kamu kafir pancen arep ngopo kowe? Gitu. Kafir nang sapa? Kalau raimu juga aku kafir. Kayo apa aku musuh raimu iku? Lah ngono ya. Surabaya ngono ae ya, kaya ngelangir. Jadi gak masalah nek dijarene ngene iki haram, aku njaluk daftare. Aku tahu berdebat di Mekah rek dengan salah satu ulama di Mekah sana mengenai yang boleh dari alat musik ku mek rebana. Jadi sing coba rebana. Nek kene jenenge terbang. Rebana iki. Nah, iki halal, liyane haram kabeh. Gitar, biola kabeh haram. Sing halal nek situ iku tok. Terus aku takon. Tak jalui daftare dek gak iso daftar mek cilik tok dia pengenalannya terbal. Musik itu aku takon. Kalau kendang boleh ndak? Mada kendang. Al kendangu saya bilang gitu. Yuja'alu min syai'in sawa. Terbuat dari benda yang sama, yaitu kulit dan kayu. Oh, Mungkin, mungkin, halal, halal. Jadi ternyata kendang halal menurut dia. Terus tak jelas, no, kendang niku nggih terbuat dari kulit dino kayu, dikai kulit wedhus gitu. Cuman kayune iki dawa. Terus nek kene dikai kulit meneh dadi kendang. Oh, haram, haram lho. Jare nek kayu karo kulit gak apa-apa, bareng didawakno haram. Gak mesti wong-wong ku ngomongi. Gitu lho. Nek aku sing haram ngerti gak? Aku nek nabuk kendang gak haram. Sing haram iku nabuk ndasmu. Nek iku jelas jam piro ae tetep ya toh? Jam piro ae tetep haram nek nabuk ndasmu. Nggih ta mboten? Ngeplak bojo haram, jam piro ae wis. Kecuali kon pas gendeng. Nek pas gendeng ya gak ono haram, gak ono halal jenenge gendeng gak ngono. Kata Pak Pung Jamil, ojo melu gendeng nanti diulangi nanti. Oke ya, bismillah. Jadi sekarang kalau kita tahu Januari, 1 Januari ini menurut sampean boleh enggak ini? Tapi ini selalu dibersamakan dengan Natal loh ini. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen? Apakah orang Kristen tak mengucapkan selamat Idul Fitri terus jadi orang Islam? Cek gembengnya orang itu. Apa nek kon mbek bisa diwedhus. Sing goblok e wong saiki. Dadi kepethuk wedhus dadi wedhus. Kepethuk sapi dadi sapi, kepethuk tekek dadi tekek ngono. Dadi wedi ketemu apa-apa, Natal wedi. Apa meneh? Dadi masuk anginan. Mosok mbek terus dadi wedhus sak mboten sih. Barang siapa menyerupai suatu kaum berarti dia bagian. Barang siapa jenggoten berarti termasuk wedhus. Nah, ngono ya, Pak. Ayo. Nek aku nakal ngono ayo. Tapi aku gak tahu lho ngomong ngono. Iki mengkei contoh lho. Dadi aja njarak karo aku kon. Dadi wa man tasabbabi komen fa wa minhu. Ini harus dianalisis secara kompleks dan harus kita temukan titik yang paling akurat dari hadis itu tadi. Sebab kalau kita ngawur dan berpikir sepenggal, cetek, ciut dan cekak, ya, maka kita akan ketemu dengan hukum-hukum yang sangat menjebak kita seperti itu. Saya kira, paman tasawa bikomin, barang siapa jenggoten berarti termasuk dos, kan gitu? Langsung, bener lagi. Barang siapa suka naik pesawat berarti termasuk manuk, langsung. Apa meneh? Barang siapa suka naik motor yang rodanya dua berarti termasuk binatang. Mobil kan papat sikile. Ya? Lah ngene toh? Nah, berarti kewan kan menyerupai. Jadi kita, ini relatif kita harus berpikir mateng, kita harus melihat sejarah, kita harus melihat asbabun nuzul, asbabul wurud, konteks, nuansa, dan lain sebagainya. Jadi untuk menerjemahkan sesuatu, ojo ke susu. Ayo dirembuk sih. Buktinya kan, saya nganut saiki atau kok kabe, gini lah. Oke, sekarang terakhir, sebelum kita masuk ke ABCD. Jadi, ABCD ke kenane kafir ta muslim iki? Nek muslim kan alif ba ba mergo teko Arab. Hono caraka. Kafir ta dudu? Termasuk kafir to? Nah, berarti hono caraka gak oleh. Abis ini gak oleh berarti saiki plang-plang toko iku buak kabeh. Medsos iku kudu tulisan Arab. Karena seorang ustaz mengatakan nanti di surga itu pakai bahasa Arab modern gue. Kan akhirnya mengapalno na'am la hadza. Na'am iku ya, la iku tidak, hadza iku iki. Gwelut ana wong Jawa ten Arab nguantemi bose. Ditangkep polisi, diinterogasi gak iso. Gimana nang terus ya? Hadza. Jelas tak gak? Pikir aku sopir ngantemi bosku, dijel tangkep polisi dilaporno. Terus ditakoni, "Lha kok ngantem?" Hadza. niki wong niku njundu ndas kula. Ya ngeten. Ya ada, ngono. Jelas toh? Nah, menika kan kali ngantemi wong di pasar. Deal. Lah apa sih? Kok ngantem kula belajar bahasa Arab. Oke, pagi pon ergi paing pon lagi kliwon terus alif bata terus A B C D I B C D terus apa? Ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo, mo, do, jo, yo, nyo, monggo, ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo. Nek selawatan iki rek, selawat Jawa jaman kuno. Podho motaro monggo budhuwa kan gitu. Iku biyen aku gak selawatan ngono kok gendeng aku biyen. Ana caraka tata sawala. Kan gitu. Itu namanya manusia berpikir tentang jalannya waktu kemudian membuat satuan-satuan, ya. Kalau panjang namanya tahun, kalau dibagi-bagi menjadi bulan, bulan itu pun karena berdasarkan hitungan panjang ini maka nanti ada tahun, ada tahun kabisat, ada nek Februari walu likur, yang bulan ini 30, 31, ini apa? Ya apa? Januari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, Juli 31, Agustus juga 31. Ini ya diajari di SD dulu kan. Oke. Nah, bulan ini masih dibagi-bagi lagi dari meter ke desimeter. Apa rek? Minggu. Tapi ada orang lain yang bikin ono pasaran limang dino. Gitu betul. Sing bener sing di. Bener kabeh. Ojo terus nyarani nek sing Jawa iku klenik. Podho. Cuman monggo disepakati sing dinggo sing ndi. Nah sekarang ini sengaja gak sengaja yang kita pakai itu tahun baru Masehi. Ya wis berarti saiki-iki. Upama suatu hari sing dipakai itu tahun Hijriah oleh tegak. Jadinya tahun baru tahun Hijriah oleh toh? Oke. Itu soal kesepakatan. Iki padha karo nek kon rabi karep mungko di gedung ndi lak sak karepmu. Ono sing di gedung, ono sing di lapangan, ono sing karo melaku, ono sing di gerdu, timbangane nyewa ya. Lah terserah, sing penting rabi nih lah ngono. Itu cuman pas kawin nih ojo di gerdu. Engko dibalang wong sak kampung kon ya. Oke. Kalau Jawa berarti ada legi, paing, pon, wage, kliwon. Kalau bulan dibagi menjadi minggu berarti Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nek di bahasa Arab no, Ahad, Isnin, Tsulasa, Arba'a, Khamis, Jum'ah, Sabtu. Ya. Wis, iku gak apa-apa kon kate gawe legi paing pon yo gak apa-apa, kon kate gawe Senin, Selasa, Rebo gak apa-apa. Itu urusan kesepakatan. Jadi gak apa-apa kabeh aja adek menghina-hina menyalah-nyalahkan kok lahirmu apa anu Sabtu pon. Apa kadek pon-pon iku klenik, ngono ta? Iya. Angger gak modern dianggap elek. Angger gak Islam dianggap kafir lah ngono. Iya. Nek Islam iku gawe ban Vespa putih. Nek ndi? Coba iki sing nganggo abang iki odoten abange mendukur. Odoten. Ah, Sinterklas. Begitu diodot mendukur Sinterklas, ternyata makiyah itu subversi kristenisasi. Ya ta gak? Ya ta? Mulane saiki ojo mengandalkan simbol. Ojo mengandalkan simbol gitu ya. Nek mengandalkan simbol berarti mengandalkan warna. Nek mengandalkan warna berarti mengandalkan yang kelihatan mata atau yang kasat mata. Kalau mengandalkan yang kasat mata berarti mengandalkan benda. Kalau kamu mengandalkan benda dalam hidup ini berarti kamu sebenarnya menyembah berhala. Zaman pian berhala itu reco. Saiki berhala itu iso mall, iso duit satus, iso pemenang HP, motor, medsos itu bisa menjadi berhala kalau kita menomorsatukan benda, ngerti gak ya? Nah kembali ke tahun baru tadi, jadi kalau sekarang kita sepakati satu tahun baru, tahun-tahun baru itu Masehi seperti sekarang, orang Islam kan tetap bikin tahun baru Hijriah satu Muharram. Nanti kita cari maknanya nanti dulu, tapi saya ini diketahui itu dulu dok, diketahui dulu apa namanya bahwa ini soal kesepakatan. Terus ini Pak Muzamil, nanti tolong kita ada hadis yang mengatakan dan sekarang beredar di medsos bahwa waktu malam tahun baru ini jangan keluar rumah. Karena kalau kamu ikut tahun baru berarti kamu memeluk tiga agama sekaligus. Bangunlah Pak Iki. Trompete tahun baru berarti Yahudi kan. Terus kembang api ini mercone berarti Majusi. Terus teng-teng-teng berarti Nasrani. Bangunlah. Berarti memeluk tiga agama gitu. Berarti kan ojo metu teko kene, kan ojo teko rene iki kudu ndek jero omah nek perlu ndek jero kulkas. Jelas slamete kon ya. Pemuene ndek suruh kulkas ngono wis. Meneh kare ngangkut kon ya. Kare ngangkut kon ndek Pulau Mas iku kan gitu. Nah, ada yang seperti itu sekarang, ada ajaran-ajaran Islam dari anak-anak baru yang baru belajar Islam umur 20-an, 30-an. Cilikane gak tahu ngaji, bareng rodok gede belajar Islam nemen. Kayak iya-iya kan gitu. Kayak iya-iya kok pinter-pinter. Jadi saiki upamane ngene. Kalau kembang api itu adalah lambang Majusi, berarti segala macam yang urusannya api harus ditinggalkan. Betul enggak? Nyumet kompor gak oleh. Korean gak oleh. Apa menerek? Rokokan. Kenal pot, mesinnya motor, ada urusan apa enggak? Mulai malam ini buat motormu. Nek gak Majusi kok. Itu kan? Kenapa waktu tahun baru tok disebut Majusi? Kenapa tidak setiap unsur api? Kalau kita berpikirnya substansial, berarti setiap urusan api itu Majusi. Kan gitu. Terus bisa turunnya ABCD ya dek. Terus trompet. Jadi trompet ini berarti Yahudi. Ngerti tak? Yahudi. Jadi saiki berarti telolet itu Yahudi. Berarti musik yang pakai saksofon, pakai apa menasing tiup itu? Trombon, bahkan flute, itu berarti Yahudi. Harus dihindari dan harus dibuang barangnya. Jadi jurusan saksofon di Akademi Kesenian Indonesia bubar. Drum band Angkatan Laut besok enggak boleh pakai trompet karena Yahudi. Ayo, Bang. Kenal kok apa jenenge? Wasit. Bukan trompet. Mulai besok enggak boleh. Wasit besok bawa gong, dong dong dong. Ayo nek aku enggak masalah kok, dilarang enggak masalah, tapi kabeh lho ya. Temen lho ya. Kapal ngong enggak oleh. Bis totot enggak boleh. Kesih. Wes, ayo dihilangkan semua yang sifatnya trompet. Mari ngunu kon kate turu, gak iso turu. Ono malaikat gawe wedi teko langit mudun. Nganggo jubah gua trom, gawe wedine sak Gunung Semeru. Tot. Lu sinten sampean? Israfil. Ternyata malaikat Israfil ku ya Yahudi. Ayo panjang modiar jangan ayo. Wes berarti Israel itu nek gak wong Arab Cina Israel. Terus Mikael, malaikat Mikael ku nek gak wong barat Cina wes mang wong nejak wong barat, wong India. Nek Jibril mesti wong Jawa iku. Lho Israfil ae Yahudi kok. Jibril kan luwih tuwek, mesti wong Jawa iku. Nek ana wong Yahudi pinter ngapusi, ojo wani-wani ngapusi mbahmu. Yaitu wong Jawa. Wong kon nemen oleh ngapusi nemen pinter ya tane arek. Ya. Apa meneh wis api sudah jelas ndak boleh. Berarti ngene iki termasuk api ta gak? Sekarang menteri perhubungan itu mikir atau menteri siapa mikir bahwa kereta api akan dirubah namanya sudah sebab enggak pakai api lagi. Akan dirubah namanya jadi PT KA itu apa? Itu akan dirubah mergo wis gak api meneh. Jadi orang itu berpikirnya sepenggal. Kayak lagu Nebit lho, petani kecil. Petani ini lho sak ini kecil. Bandannya pacule lah sak men. Lagu Nebit memang petani kecil mem. Ya cocok. Lagu Nebit petani kecil. Ana sing eling lho. Dadi aku nek kurang ana lagu Nebit iku kudu ngguyu ta ana petani kok cilik. Dane pacule lak ngene iki. Ngene iki. Seneng aku nek ndelok. Nek nuruti wong goblok iki ya lucu anjen. Lah iya, mosok Israfil iku Yahudi lak ngono. Lah nek geni gak oleh iku terus ya apa? Oleh mung liwet lak ngono. Ya apa listrik berarti kan bersifat api. Lah ngono. Terus ya apa? Satu lagi apa rek? Teng teng teng teng teng ah tukang bakso teng teng teng teng gale apa meneh eh tahu tek ah berarti Nasrani kan ya ayo nek kate goblok-goblok kan ayo nang wis jangel rek karena aja hadis bunyinya Pak Muzamil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Singkatnya begitu Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia merupakan bagian dari yang diserupai itu. Nah, menyerupai ini kan sangat luas. Sangat abstrak. Ada edaran yang mengatakan malam tahun baru itu tradisinya orang kafir. Maka jangan lakukan. Karena tidak boleh menyerupai orang kafir. Ini ya.